ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo 3 dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Bayan di Cianjur dan sekitarnya, dan juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita masih kembali membahas tentang fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 91 dengan tema anak dan kebersihan. Anak dan kebersihan. Perlu kita fahami bahwasannya Islam adalah merupakan agama yang sangat memperhatikan kebersihan. Dan kebersihan di dalam agama kita tidak sempit pengertiannya. Akan tetapi cakupannya sangat luas, membahas dan mencakup baik itu bersih lahir maupun bersih apa? Bersih batin. Ya. Sebagian orang hanya memperhatikan salah satu di antara keduanya. Ada yang hanya memperhatikan bersih lahir, kemudian mengabaikan bersih batin, dan ada pula yang sebaliknya. Hanya memperhatikan bersih batin, kemudian mengabaikan bersih lahir. Padahal Islam adalah merupakan agama yang memperhatikan kedua-duanya, baik bersih lahir maupun bersih batin. Bersih lahir itu apa? Bersih batin itu apa? Bersih lahir artinya adalah terhindar dari segala kotoran, hadas, dan najis. Ya, baik itu pakaiannya, baik itu tubuhnya, ya baik itu tempatnya, itu semuanya diusahakan bersih dari kotoran, kemudian hadas dan najis. Karena tidak setiap kotoran itu najis, ya tidak setiap kotoran najis. Maka di sini dikatakan ada kotoran, ada hadas. Ya, hadas itu adalah kondisi seseorang dalam keadaan tidak suci. Ya, dalam kondisi tidak suci, misalnya dia baru buang angin atau buang air kecil atau buang air besar, ya, atau dia baru maaf junub atau baru datang bulan atau haid, ini namanya hadas. Ya. Sedangkan najis adalah hal-hal yang dinajiskan dalam agama kita. Ya, kotoran manusia, maaf, ya. Kemudian air seni, terutama adalah air seni mulai dari bayi yang sudah makan makanan selain ASI, ya. Kemudian juga najis yang lain adalah kotoran binatang-binatang yang tidak boleh untuk dimakan. Adapun kotoran binatang yang boleh dimakan atau hewan yang boleh dimakan, ada perbedaan pendapat di antara para ulama di situ apakah najis atau tidak. Darah itu adalah termasuk apa? Najis. Jadi bersih lahir adalah artinya kita bersih tubuh kita, ya, pakaian kita, tempat tinggal kita dari hal-hal yang kotor, hadas dan najis. Adapun bersih batin, ya, bersih apa? Batin. Itu maksudnya adalah kita membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tercela. Ya. Ada orang mungkin bajunya putih tapi punya sifat pembohong. Bajunya putih bersih tapi punya sifat pembohong. Ini orang bersih lahirnya tapi kotor batinnya. Ya. Ada orang sebaliknya. Ya. Ada orang sebaliknya. Masya Allah hatinya bersih. Ya, berusaha untuk tawadu. Akan tetapi bajunya kotor. Orang yang seperti ini berarti bersih batin, kotor apa? Lahir. Nah, dalam agama kita, kebersihan lahir maupun kebersihan batin itu sangat diprioritaskan. Makanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Muddathir, ayat 4-5, menarik untuk kita perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara bersih lahir dan bersih batin. Yaitu ketika Allah berfirman, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, bersihkanlah pakaianmu. Ini kebersihan apa ini? Kebersihan lahir apa batin? Lahir. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Ini kebersihan apa? Ini kebersihan batin. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara kebersihan lahir dengan kebersihan batin. Jadi kita berusaha untuk seimbang memperhatikan keduanya. Kebersihan lahir kita perhatikan, kebersihan batin juga kita perhatikan. Karena tidak sedikit kita temukan orang-orang yang Masya Allah menjaga kebersihan lahiriahnya, pakaiannya senantiasa bersih, mandi sehari berapa kali? 2 kali, ya. Kemudian juga kebersihan kamarnya, kebersihan rumahnya, Masya Allah. Akan tetapi ternyata batin yang kotor dibiarkan saja. Padahal ketika kita habis berwudu, potongan doanya di akhirnya, Allahumma ja'alni minat tawabina, terus napa? Waja'alni minal mutatahhirin. Jadi kita diingatkan di dalam doa ini tentang memperhatikan kebersihan lahir dan batin. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senantiasa napa? Tobat. Tobat itu berarti untuk mencapai kebersihan lahir napa batin? Kebersihan batin. Ya. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci, yang senantiasa mensucikan dirinya. Karena dengan berwudu kita akan suci, kita akan bersih, ya. Bukan hanya batin kita, termasuk lahir kita. Maka perpaduan antara kebersihan lahir dan kebersihan batin itu sangat diperhatikan di dalam agama kita. Saking pentingnya kebersihan, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "At-tuhuru syatrul iman." Kesucian adalah separuh dari keimanan. Apa? Separuh dari keimanan. Jadi keimanan itu separuhnya ada dalam kesucian, ya, termasuk di dalamnya kebersihan. Jadi ketika seseorang dia itu ingin mencapai keimanan, dia harus suci, ya, dia harus bersih. Ya. Makanya orang mau wudu disuruh apa? Orang mau sholat disuruh apa dulu? Wudu. Ya. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sholata liman la wudu alahu." Gak sah sholatnya orang yang gak wudu. Ya. Jadi ketika orang berwudu, itu seakan-akan dia sudah mendapatkan setengahnya dari keimanan. Tinggal setengahnya dilanjutkan dengan sholat. Ya. Jadi orang saking pentingnya kebersihan dan kesucian ini, sampai-sampai orang itu sholatnya gak akan diterima kalau dia gak wudu. Dan wudu adalah salah satu sarana untuk membersihkan dan mensucikan tubuh kita. Makanya Nabi SAW bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Kesucian adalah separoh dari apa? Keimanan. Maka jamaah yang kami hormati, para hadirin, hadirat, para pendengar dan para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, penting sekali kita untuk mengajarkan kebersihan kepada anak kita sejak dini. Ya. Karena perilaku anak yang senantiasa menjaga kebersihan lahir maupun batin, itu nanti akan berpengaruh untuk masa depan dia. Ya. Akan berpengaruh untuk masa depan dia. Makanya maaf, kadang-kadang kita itu melihat ada, Masya Allah, orang sudah dewasa ya, sudah dewasa, tapi tidak merasa terganggu ketika dari tubuhnya itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kita saja yang duduk di sampingnya, jarak berapa meter mungkin ya, kita saja terganggu. Kita heran, kenapa orang ini tidak terganggu, padahal kita yang berapa meter dari dia sudah apa? Terganggu. Lah dia sendiri, kenapa tidak terganggu? Mungkin karena sejak kecilnya dia tidak dibiasakan untuk mandi dengan bersih. Sehingga sampai besarnya dia enggak merasa terganggu dengan bau yang ada di tubuhnya yang orang lain beberapa meter posisinya dari dia terganggu. Karena tidak dibiasakan dari kecilnya. Kemungkinan besar yang sebenarnya tidak dibiasakan dari kecilnya. Makanya membiasakan anak dari kecil untuk bersih itu sangat penting. Daripada nanti dia sudah besar baru dibiasakan. Ada orang Arab mengatakan an-naqsh at-tarbiyatu au at-ta'dibu fi shighari kan-naqshi 'alal hajari. Mendidik di waktu kecil seperti mengukir di atas apa? Di atas batu. Ya. Mendidik di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Mengukir di atas batu itu keras atau amoh. Keras. Akan tetapi walaupun keras, begitu sudah jadi maka akan sangat awet sekali. Berbeda ketika kita mengukir misalnya dengan sesuatu yang lunak. Ya. Mengukir dengan sesuatu yang lunak. Kalau sekarang biasanya anak-anak kecil itu mainan apa ya namanya itu yang warna-warni kayak lilin itu ya. Ya, yang bisa dibentuk macam-macam. Itu gampang. Tapi begitu jadi, beberapa saat kemudian hanya sekedar diremas ulang dia akan rusak. Tapi berbeda dengan batu. Ketika batu itu diukir ya dengan baik, maka nanti sampai sekian tahun ke depan ukiran itu akan tetap awet. Begitulah yang namanya pendidikan di waktu kecil. Ketika kita mendidik anak kita untuk terbiasa bersih dari kecilnya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ke depannya pun anak ini akan selalu menjaga kebersihan. Nah, bagaimana caranya kita mengajarkan kebersihan kepada anak kita? Di depan kita ada 5 poin. Ya, ada 5 hal, mudah-mudahan bisa membantu kita untuk membiasakan kebersihan kepada anak kita. Yang pertama, dan ini salah satu yang paling penting, adalah memberikan teladan. Memberikan apa? Teladan. Teladan itu apa toh? Contoh. Ya, memberikan contoh. Jadi orang tuanya yang bersih. Ya. Jadi kalau misalnya pengen anaknya bersih tapi orang tuanya apa? Boten bersih, itu sulit biasanya. Ya. Jadi butuh kita ini memberikan teladan. Memberikan teladan dari hari ke hari anak melihat bahwa orang tuanya dibersih. Ya. Bagaimana anak ini akan menjaga kebersihan tubuhnya kalau orang tuanya bau tubuhnya juga enggak enak. Ya. Anak itu adalah merupakan peniru yang sangat ulung. Ya, anak itu adalah peniru, sukanya niru. Ya. Maka lihat orang tuanya, kalau orang tuanya kotor, awut-awutan, biasanya anaknya juga akan apa? Kotor dan awut-awutan. Kalau orang tuanya jarang mandi, biasanya anaknya juga nopo jarang mandi. Ya, kalau orang tua kamarnya berantakan, biasanya anak juga apa? Kamarnya berantakan. Ya. Kalau misalnya orang tua itu jarang menyisir rambutnya ya, sampai kelihatan awut-awutan rambutnya, maka anaknya pun akan niru seperti itu. Maka yang pertama adalah memberikan teladan. Tanpa banyak ngomong, insya Allah anak itu akan melihat apa yang dipraktekkan oleh orang tuanya. Makanya keteladanan dalam kehidupan rumah tangga, terhadap pendidikan anak, termasuk juga mendidik istri, termasuk juga istri ingin memberikan warna kepada suaminya, itu sangat penting sekali. Ya. Keteladanan, ini yang pertama. Yang kedua, di antara cara ya, untuk membiasakan bersih kepada anak adalah menjadikan kebersihan sebagai sebuah kebiasaan. Ini poin yang kedua. Apa? Menjadikan kebersihan sebagai sebuah kebiasaan. Membiasakan anak bersih. Caranya bagaimana, Ustadz? Biasakan perilaku yang baik. Contoh misalnya mandi misalnya. Contohnya mandi. Dibiasakan pagi mandi misalnya, nanti sore mandi. Ya. Setiap hari dibiasakan seperti itu. Sehingga lama-lama kebersihan itu menjadi sesuatu yang sangat biasa. Contoh, membersihkan kamar. Ya, setiap pagi bangun tidur, ya dirapikan, bantalnya ditumpuk, kemudian spraynya di apa sih bahasa Indonesianya, dikebutakan niku napa nggih? Di ya apa kan itu bahasa Indonesianya apa itu? Ya pokoknya dibersih, kalau misalnya ada sapu yang buat apa namanya? Yang buat kasur itu. Ya itu dibersihkan gitu ya, kemudian selimutnya dilipat kembali, bantalnya biasanya kalau bangun tidur itu kan bantalnya itu ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di kolong, ada yang apa, semuanya diambil, dirapikan lagi. Ya setiap hari anak itu melihat, ya melihat kebiasaan orang tuanya. Setiap hari orang tuanya nyapu misalnya. Ya, setiap hari orang tuanya nyapu lantai rumahnya. Setiap hari orang tua itu ngepel misalnya lantai rumahnya. Setiap hari orang tuanya ini nyuci piring, ya, nyuci gelas. Nah, ketika kita lakukan itu dan kita biasakan, apalagi anak itu dilibatkan untuk membantu, ya, maka dengan izin Allah itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Tapi memang butuh kesabaran. Ya, anak dipersilahkan untuk ikut, misalnya kita lagi nyuci piring misalnya. Anak kita, ayo kamu yang bertugas untuk mengurepakan, ya, untuk apa? Untuk naruh di tempat piring misalnya. Atau ketika nyapu, anak itu disuruh atau ditugasi untuk ngambil cikraknya, ya, untuk ngambil tempat sampahnya. Atau ketika kita sedang ngelipeti baju, ya ngelipeti jemuran, ya setelah dijemur kita ambil, kita lipeti, anak misalnya bertugas untuk misah-misahkan bajunya bapak mana, bajunya ibu mana, bajunya dia mana. Intinya anak itu dilibatkan, ya, intinya anak dilibatkan. Atau ketika kita ngerapiin kamar habis tidur misalnya, anak dilibatkan untuk numpuk bantal di sebelah sana misalnya. Sedangkan orang tua ngelipat selimut karena selimutnya gede mungkin, ya. Anak belum bisa untuk ngelipat selimut gede karena anaknya masih kecil. Intinya anak itu dibiasakan. Ya. Ketika dia sudah terbiasa dengan kebersihan, lama-lama menjaga kebersihan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kita tidak perlu capek-capek lagi untuk mengingatkan dan nyuruh anak kita. Ini yang kedua. Yang ketiga. Ini yang sering dikeluhkan oleh orang tua. Memberikan tempat khusus untuk mainan anak-anak kita. Kita tahu persis anak itu sukanya apa? Mainan. Dan itu adalah sebuah kebiasaan yang memang wajar. Ya. Justru kalau misalnya anak ini gak diberi kesempatan untuk main-main, saya khawatir ini nanti sampai besar isinya apa? Main-main. Karena masa kecil kurang apa? Kurang bahagia. Wis gede sih dir-diran go. Ya. Wis gede sih layangan, ya. Karena apa? Masa kecilnya kurang bahagia. Jadi anak ketika kecil, waktunya dia bermain silakan bermain, enggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ini adalah biasanya anak-anak kalau sudah main, setelah main itu dia enggak peduli dengan mainannya. Akhirnya mainan ada yang di bawah kolong kasur, ada yang di bawah meja, ada yang di jalan. Kadang-kadang orang kepleset karena anak ini sembarangan naruh kelereng di tengah jalan. Nah, yang seperti ini kita perlu biasakan anak untuk merapikan mainannya. Tapi Ketika anak kita inginkan untuk merapikan mainannya, apakah kita sudah menyediakan tempat? Tempat khusus bagi anak untuk mengumpulkan mainannya tersebut. Maka yang ketiga adalah usahakan anak itu punya tempat khusus. Ya, entah itu ember, ya, entah itu kotak, ya, kontainer atau apa, bukan kontainer gede itu ya, kontainer yang kotak gitu ya. Isinya adalah mainan, ya. Intinya anak ini perlu sering-sering diingatkan, dan kita orang tua, kata orang Jawa itu harus gujeh. Gujeh itu napa? Harus rewel dalam tanda kutip, ya, harus cerewet untuk mengingatkan. Yaitu mainannya belum dirapiin. Kita ngomong sekali, nanti ternyata kita lihat lagi belum dirapikan, kita ingatkan lagi kedua, ketiga, keempat, sehingga anak lama-lama akan terbiasa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, di antara cara untuk membiasakan anak menjaga kebersihan adalah memberikan pujian. Memberikan pujian sebagai bentuk apresiasi kita atas inisiatif anak ketika dia mau membersihkan tanpa disuruh, ya. Dan ini adalah merupakan mulai anak tumbuh kebiasaan dalam dirinya untuk menjaga kebersihan. Kadang-kadang dia nyapu sendiri, nggak disuruh. Atau dia ngelihat di lantai ada air, kemudian dia inisiatif untuk ngambil lap, dilap. Atau dia lihat mainannya berantakan, atau buku bacaannya berantakan, kemudian dia berinisiatif untuk merapikan tanpa disuruh. Kalau sampai kita melihat bahwa anak melakukan itu tanpa disuruh, maka cepat-cepat beli apresiasi. Dipuji, Masya Allah, putranya Abi sama Umi. Ya gitu loh, bagus. Ya. Jadi anak ini merasa dihargai. Anak ini merasa dihargai. Jangan sampai kita ini menegur anak hanya, ya, ketika anak melakukan kesalahan. Ya, ketika anak melakukan kesalahan kita marah-marahi. Tapi ketika dia melakukan kebajikan, ketika dia melakukan sesuatu yang sifatnya positif, sama sekali tidak kita komentari. Ya, maka yang keempat, memberi pujian itu sangat penting. Ya, di dalam agama kita ada terghib, ada terhib. Ya, ada motivasi, ada ancaman. Ya, ada hadiah, ada hukuman. Ya, dalam perusahaan juga ada. Ada reward, ada punishment, ya. Ada hadiah, ada hukuman. Hadiah bagi mereka yang berprestasi, yang rajin dalam pekerjaannya, dan hukuman bagi mereka yang melanggar, yang malas-malasan dalam bekerja. Nah, ini konsep seperti ini dalam agama Islam ada, ya, terhib dan terhib. Makanya dalam Al-Quran Allah sering cerita surga, sebaliknya Allah juga sering cerita apa? Neraka. Ya, jadi ada motivasi, ada ancaman. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Di rumah, ya. Baik di rumah maupun di luar, ya. Terutama pertama kali dari rumah misalnya. Anak biasanya habis makan jajan plastik, asal naruh di mana. Ini perlu kita telusuri. Perlu kita telusuri. Ini siapa ini? Jajannya siapa ini? Atau bungkus jajannya siapa? Maka saat itu ketika kita ketemu, ini siapa punya siapa? Misalnya di rumah ada anak 3 atau 4. Ini ayo siapa yang tadi barusan makan jajan? Maka saat itu kita ingatkan, ternyata ada yang ngaku anyo. Satu misalnya ngaku, nah ini habis makan ditaruh di mana? Ya, sampahnya. Maka kemudian kita ingatkan anak itu, lah itu ada tempat sampah, taruh di sana. Maka baik seandainya kita punya rezeki lebih, di setiap ruangan disediakan tempat sampah. Sehingga tidak ada alasan bagi anak untuk malas. Kadang-kadang satu rumah itu tempat sampahnya nggak ada. Ya. Bahkan adanya kadang-kadang cuma satu itu pun di belakang sendiri. Sehingga ketika anak itu mau buang itu malas ke belakang. Akhirnya karena dia malas, dia selipkan di bawah spray kasur. Begitu dibuka spraynya, buah isinya apa? Bungkus kacang, ada plastik jajan, ada macam-macam sampah, karena tempat sampahnya jauh. Maka kalau bisa, kalau memang kita punya rezeki, ya, maka setiap ruangan ada tempat sampahnya. Kemudian sesekali kita ketika sudah mulai agak penuh kita buang, ya. Jangan sampai kita tempat sampah banyak, akan tetapi isinya juga banyak, ya. Jadi nggak pernah untuk di enggak pernah untuk diangkut ya, enggak pernah untuk dimusnahkan atau dibuang ke tempat sampah umum dan seterusnya, yang seperti ini harus kita perhatikan. Nah, membiasakan anak untuk membuang sampah pada tempatnya bukan hanya di rumah. Termasuk di luar rumah. Ketika sedang piknik, ketika anak sedang mainan di lapangan, kalau misalnya di lapangan dia itu enggak nemukan tempat sampah, maka biasakan anak untuk sudah sampahnya dikantongin aja. Loh, kok dikantongin? Iya, nanti kalau sudah pulang nemu tempat sampah, taruh di tempat sampah tersebut. Ini harus kita biasakan. Ya. Termasuk di lembaga pendidikan. Termasuk di lembaga pendidikan, di sekolahan, di pondok pesantren. Ya, sekolahan dari tingkat TK, dari tingkat PAUD bahkan. PAUD, SD, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Biasakan. Ya. Jadi kita ini mengeluhkan tentang sampah, mengeluhkan tentang banjir. Ya. Karena kalinya itu banyak apa? Banyak sampahnya. Lu siapa yang buang sampah di kali? Ya. Kenapa kita salahkan, kenapa kok kalinya mampet? Ya Anda yang buang sampah di kali. Kenapa buang sampah di kali? Alasannya simpel lu, Ustaz. Enggak repot. Iya. Tapi setelah itu kalau banjir, siapa yang repot? Ya. Jadi kita jangan bersikap egois. Apalagi sampah-sampah yang sulit didaur ulang. Ya. Apalagi sampah-sampah yang sulit didaur ulang. Plastik. Ya, kemudian nun sewu popok nggih. Ya, pampers ya. Itu jangan asal buang begitu saja. Akan tapi kita harus cari tahu di mana kira-kira tempat pembuangan yang dan sekarang mulai dipisahkan kan sampah organik sama sampah nopo? Anorganik nggih, sampah plastik dan sampah yang selain plastik daun-daunan. Ini berusaha untuk kita biasakan anak kita dan kita mulai dari kita. Ketika kita di tengah sedang berjalan, ketika kita di masjid ya, sering kadang-kadang maaf ya, orang tua yang mengajak anaknya ke masjid itu kadang-kadang dia tidak memperhatikan bahwa anaknya itu ketika dia keluar dari masjid maka dia meninggalkan jejak. Jejaknya berupa apa? Berupa sampah yang ada di mana-mana. Alasannya apa? Toh nanti ada tukang sapunya. Subhanallah. Kenapa Anda gak membiasakan diri Anda untuk begitu anak makan jajan, tengok kanan, tengok kiri, gak ada tempat sampah. Sudah, sampahnya taruh di mana? Taruh di saku. Ya. Nanti begitu keluar dari masjid, oh itu di depan ada tempat sampah. Buang di tempat sampah. Ini kalau tidak dibiasakan, hidup seperti itu, nanti lingkungan kita isinya hanya sampah saja. Maka ini adalah poin yang kelima untuk membiasakan anak menjaga kebersihan. Ada lima poin. Yang pertama memberikan apa? Teladan. Yang kedua menjadikan kebersihan sebagai sebuah kebiasaan. Yang ketiga, berilah tempat khusus untuk mainan anak-anak Anda. Yang keempat, berikan pujian, yaitu ketika anak dengan inisiatif sendiri dia membersihkan sesuatu yang memang harus dibersihkan. Yang kelima, buanglah sampah pada tempatnya. Ini beberapa tips yang insya Allah membantu kita untuk membiasakan anak senantiasa menjaga kebersihan. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa diajukan. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini berkenaan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 91, anak dan kebersihan. Semoga apa yang telah antum sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya memberi motivasi kepada kita semua selaku orang tua untuk bisa memberikan teladan yang baik kepada buah hati kita dan juga kepada keluarga kita. Baiklah keluarga Insani dan juga para pendengar radio dakwah dimanapun Anda berada, bagi Anda yang akan bertanya silakan bisa diajukan untuk pendengar radio Insani di 085-600-1880 atau di WhatsApp di 0822-2727-8500. Baik Ustaz, kita langsung saja bacakan dari pendengar radio Insani, dari saudara kita Ahmad di Banyumas yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya Ustadz kalau disuruh mengerjakan sesuatu selalu meminta upah. Bagaimana menyikapi anak yang seperti itu Ustadz? Mohon nasihatnya. Bagaimana menyikapi anak yang ketika disuruh sesuatu selalu meminta upah? Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, bisa jadi anak seperti itu karena dibiasakan oleh orang tuanya. Setiap akan melakukan sesuatu, kemudian kamu lakukan ini nanti dikasih apa? Upah. Walaupun awalnya itu niatnya adalah motivasi, tapi ketika kita selalu melakukan itu lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Seharusnya ketika kita akan menjadikan upah ya dalam tanda kutip sebagai sebagai motivasi, seharusnya tidak selalu seperti itu. Ya, ada saatnya anak ini tidak kita kasih apa-apa, tapi kita jelaskan kenapa dia harus melakukan itu. Nah, contoh misalnya anak belanja, ya tidak harus dia dikasih upah. Kita katakan, nah ini belanja beli sayur, nanti sayur ini akan dimasak oleh ibu, oleh umi. Nanti kalau sudah masak, kamu akan ikut makan. Jadi dia tahu kenapa saya disuruh. Saya disuruh itu untuk kepentingan bersama, termasuk dia di dalamnya. Jadi ini perlu kita biasakan. Jadi bukannya nggak boleh kita ngasih reward, kita ngasih hadiah kepada anak ketika disuruh, bukannya tidak boleh. Akan tetapi jangan itu selalu melulu kita lakukan. Harus ada penyadaran. Ya, harus ada penyadaran buat anak. Kenapa perlu? Ya, kenapa perlu kamu disuruh seperti ini? Kemudian juga perlu dijelaskan suatu saat. Nah, kamu minta tolong sama Umi, misalnya sama Abi, untuk nyucikan piring, untuk nyucikan baju. Apakah Abi Umi pernah minta upah sama kamu? Ya, jadi dibalik anak untuk berpikir bahwa hidup ini adalah saling membantu. Ya, sebagaimana bapak dan ibu membantu anak, anak juga perlu membantu orang tuanya. Jadi perlu dijelaskan seperti itu perlahan, mudah-mudahan anak itu lama-lama akan bisa diajak untuk berpikir. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan juga bimbingannya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustaz dari pendengar radio SKN Albayan di Cianjur yang bertanya, mungkin sedikit di luar tema Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Abdul Latif di Cianjur mau bertanya. Sebagai orang tua, takut hal ini adalah kedoliman. Saya punya anak perempuan usianya 5 tahun. Sampai sekarang belum disunat atau dihitan. Bagaimana hal tersebut Ustaz? Mohon nasihatnya. Punya anak perempuan sampai usia 5 tahun belum disunat. Ya. Kalau dikatakan kedoliman, insya Allah tidak. Ya. Cuman memang sunat bagi kaum wanita ini sifatnya anjuran. Ya. Makramatun, kehormatan, kemuliaan. Hanya saja yang menyunat ini harus orang yang ahli. Ya. Karena kata para ulama kita, kalau misalnya motongnya itu terlalu banyak, nanti kaum atau bayi atau anak tersebut, anak wanita itu akan kehilangan, maaf, syahwatnya. Dan itu nanti repot ketika dia sudah berkeluarga. Ya, ketika dia sudah berkeluarga repot karena tidak ada syahwat. Bagaimana dia akan melayani suaminya dengan nyaman. Ya. Tapi juga kalau misalnya tidak dipotong, tidak dikurangi, maka syahwatnya akan terlalu tinggi dan ini berbahaya. Ya, dia tidak merasa puas dengan hubungan biologis dengan suaminya. Dia selalu meledak-ledak nafsunya. Makanya disitulah salah satu hikmah dianjurkannya sunat bagi kaum wanita. Jadi insya Allah gak termasuk perbuatan zalim, cuman memang Anda perlu berhati-hati untuk memilih orang yang sudah ahli dalam menyunat. Wallahualam. Yeah. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan pada para pendengar dan juga pemirsa Rojo untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Silakan. Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya. Kadang sebagai orang tua membiarkan anak bermain, tapi kalau sudah bermain suka lupa waktu. Dan kita sebagai orang tua memberitahu kalau sudah selesai waktu bermain langsung belajar. Akan tetapi pas waktunya belajar, anak kita tidak konsentrasi dalam belajar, malas dan tidak bersemangat. Bagaimana harus menyikapi anak kita seperti ini Ustaz? Apakah mainan-mainan yang biasa mereka mainkan kita buang saja atau seperti apa? Silakan Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, mainannya itu apa? Apakah mainannya itu sesuatu yang dibolehkan oleh agama atau tidak? Kalau mainannya itu sesuatu yang dibolehkan oleh agama, ya bukan sesuatu yang terlarang, ya tidak mengandung unsur-unsur yang haram di dalam agama kita, maka seharusnya dari awal kita membuat jadwal buat anak kita, kapan bermain, kapan belajar. Ya, kapan bermain, kapan belajar. Dari jam sekian sampai jam sekian waktunya bermain, jam sekian sampai sekian waktunya belajar. Ini dari awal sudah dibikin semacam fakta kesepakatan antara orang tua dengan anak. Setelah itu, ketika datang waktu bermain, ada baiknya kita ingatkan, nak, jadwal kamu bermain adalah jam 4 sampai jam 5, 1 jam. Silakan main sepuasnya. Bapak dan ibu tidak akan ganggu waktu kamu bermain. Nanti seberapa jam sebelum waktu bermain selesai, bapak dan ibu akan ingatkan, tinggal seberapa jam. Nah, betul nanti ketika jam 5 kurang seperempat, Anda mengingatkan anak Anda, nah, waktu bermainnya tinggal seberapa jam ya. Jadi anak itu sudah menyiapkan dirinya untuk menyelesaikan mainannya. Berbeda ketika kita itu mendadak, ya ujuk-ujuk, nah, waktunya sudah selesai. Nah, padahal sebelumnya kita tidak kasih apa? Tidak kasih warning, tidak kasih peringatan. Akhirnya anak belum siap. Ya, anak belum siap, walaupun waktunya sudah habis, dia masih asyik tengah-tengah rame-ramenya main. Berbeda ketika sebelum waktu berakhir, kita sudah kasih warning, kita sudah kasih peringatan, nak, waktu bermainnya tinggal 5 menit misalnya. Atau tinggal seberapa jam, atau tinggal setengah jam. Sehingga anak itu sudah melakukan persiapan. Ini mungkin bisa membantu Anda untuk menyetop dia bermain. Dan tentunya ini dengan catatan permainan yang dimaksud dalam omongan saya tadi adalah permainan yang diperbolehkan oleh agama. Tapi kalau misalnya permainan itu diharamkan oleh agama, mau satu jam, mau setengah jam, mau 5 menit, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, silakan. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Bisakah anak-anak kita menjadi soleh dan soleha jika menghidupi anak-anak dengan hasil uang riba dan uang hasil menyogok? Kebetulan dulu saya dan istri dulu menyogok untuk mendapatkan pekerjaan di salah satu instansi pemerintahan. Syukron barakallahu fiksa. Silahkan. Bisa. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Anda berdua berusaha untuk membersihkan harta yang Anda dapatkan dengan cara yang tadi Anda sebutkan. Kemudian Anda berusaha secara maksimal untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Maka jawabannya insya Allah bisa. Dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa. Yang penting ada keseriusan dari Anda berdua untuk bertaubat, membersihkan harta Anda. Ya, kemudian berusaha untuk mencari kira-kira pekerjaan yang halal. Ya, kalaupun toh dulu ada hal-hal yang masuk kotor, maka diprediksikan, diperkirakan kira-kira berapa, kemudian Anda keluarkan. Mudah-mudahan harta Anda menjadi barokah insyaallah. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas jawaban dan juga nasihatnya. Dan di kesempatan hari ini pula kita beri kesempatan pada para pendengar Radio Bas FM Salatiga untuk bisa mengajukan pertanyaan di kesempatan hari ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari Radio Bas FM yang ada di Salatiga. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan bahwa anak saya sering susah atau rewel ketika diajak membersihkan makanan apa yang setelah ia makan. Karena usia anak saya berumur 7 tahun. Dan saya juga sudah mengajari atau memberikan pengertian kepada anak saya untuk bisa mandiri membersihkan dan masih juga saya bimbing. Namun anehnya adalah anak saya ini susah untuk diberikan arahan. Dan bagaimanakah masukannya, Ustaz? Silakan. Ya, anak susah untuk diajak untuk membersihkan. Anak susah untuk diajak membersihkan. Perasaan di dalam diri kita, anak itu susah. Ada sebuah ilustrasi. Seorang guru yang mengajar pelajaran bahasa Arab. Dia mengajar pelajaran bahasa Arab di kelasnya. Begitu dia akan mulai pelajaran, murid-muridnya ini mengeluh, satu mengeluh, ah pelajaran bahasa Arab sulit. Ternyata itu disambung oleh murid yang lain. Iya, sulit. Akhirnya satu kelas semuanya sepakat bahasa Arab itu sulit. Akhirnya guru itu pun mengatakan kepada murid-muridnya, ya sudah, kalau sulit gimana kalau hari ini, jam ini kita nggak usah belajar bahasa Arab. Wah, setuju. Semuanya setuju untuk tidak apa? Belajar bahasa Arab. Baik, kata gurunya, sekarang saya punya teka-teki. Saya punya teka-teki. Ada sebuah botol. Ada sebuah botol. Kita tahu botol itu, ya, botol itu ujungnya sempit, ya. Kemudian bawahnya lebar, ya. Bawahnya apa? Lebar. Di dalam botol ini ada buah, misalnya buah apel, ya. Buah apel yang buah ini masih utuh. Bisa masuk ke dalam botol ini. Kata guru ini, siapa di antara kalian yang bisa mengeluarkan buah apel ini dari botol yang ujungnya sempit tanpa memecah botol ini? Dan tanpa memotong-motong buah apel ini. Maka akhirnya anak-anak ini pada berusaha untuk memberikan jawaban. Ada yang ngasih jawaban kayak gini, ada yang ngasih jawaban gitu. Dan ternyata setiap jawaban yang disampaikan oleh anak murid itu gak ada satupun yang bisa memberikan solusi. Rata-rata mereka, ya gak bisa toh Pak Guru, harusnya itu botolnya dipecah. Ya, harusnya botolnya dipecah. Atau jawaban yang lain, oh enggak bisa Pak Guru. Itu harus apelnya itu dihancurkan dulu baru bisa dikeluarkan. Kata gurunya, enggak bisa. Tahu-tahu ada salah satu di antara muridnya nyeletuk. Pak Guru, kita suruh saja yang memasukkan apel itu ke botol, dia yang suruh keluarkan. Anak-anak pada ketawa. Dan ternyata kata gurunya, betul. Ya. Itu yang bisa dilakukan. Ya. Sesungguhnya banyak di antara kita, ya, ingin memotivasi orang untuk melakukan sesuatu, tapi orangnya ini mau atau tidak. Sekarang Anda, para murid, dimotivasi oleh guru, dikatakan bahwasanya bahasa Arab itu mudah, bahasa Arab itu mudah. Tapi Anda sendiri para murid sudah terlanjur memasukkan di dalam hati dan otak bahwa bahasa Arab itu sulit. Maka selama itu pun bahasa Arab akan terasa sulit oleh Anda. Semaksimal apapun guru untuk menjelaskan dan menerangkan bahwa bahasa Arab itu mudah, tidak akan bisa masuk karena Anda selalu mengatakan itu sulit. Maka Anda harus merubah pola pikir Anda terlebih dahulu. Maka saya katakan kepada saudara penanya, Anda jangan membiasakan membangun image bahwa anak saya sulit untuk dididik, untuk diajak bersih, untuk diajak ini dan itu. Karena sejatinya perasaan itulah yang membuat seringkali anak kita memang benar-benar menjadi anak yang sulit. Maka Anda rubah terlebih dahulu mindset, pola pikir Anda. Ya, Anda katakan, enggak, anak saya mudah. Nah, kalau sudah Anda rubah pola pikir itu, baru kemudian perlahan, ya, Anda biasakan anak tersebut bisa dikasih motivasi seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian dijelaskan bagaimana ketika makan kotor itu nasi yang jatuh atau nasi yang tersisa bisa jadi ada berkah di situ, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar kalau makan itu yang bersih, jangan tersisa. Karena bisa jadi yang tersisa itu ada apanya? Ada berkah di situ. Nah, bagaimana makan itu kita gak dapat berkahnya? Ya, Maka yang seperti ini perlu kita jelaskan kepada anak kita setelah kita buang pola pikir atau perasaan bahwa anak kita sulit diatur, sulit diperbaiki, dan seterusnya. Sambil diiringi dengan doa, mudah-mudahan anak kita semua senantiasa menjadi generasi yang tumbuh sesuai dengan aturan agama Islam, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.